Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alayna innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'adha alina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Aturatun nafisah, mutiara indah, halaman 23. Para bapak, para ibu, tempo hari kulondangaken masalah macam-macam amal. Niki sampun kula tulis teng buku niki. Dhewe wingi-wingi jangan mboten sempat nulis. Niki saged diwaos. Iki macam-macam amal. Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Ajibah. Niku enten salah tulis. Cetakan niku ngeten mawon, enten mawon sing salah. Ajibah al-Ajibah mboten ngangge al. Ale niku dicorek. Nang tengah adat enten malih, tapi mboten enten ale. Sing bener mboten ngangge al. Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Ajibah Al-Hasani berkata, macam-macam amal menurut ahli ilmu ada tiga. Satu, amal syariah. Dua, amal thariqah. Tiga, amal haqiqah. Atau dapat disebut satu, amal Islam. Dua, amal iman. Tiga, amal ihsan. Atau dapat disebut amal ibadah. Dua, amal ubudiyah. Tiga, amal ubudah atau al-hurriyah. Atau dapat disebut amal ahlil bidayah. Wong isih kawitan. Dua, amal ahlil wasat. Wong sing tingkat menengah. Tiga, amal ahlin nihayah. pun tingkat puncak. Artinya asyariah adalah beribadah karena mengharapkan imbalan pahala dari Allah. Dua, at-thariqah adalah beramal karena mengharapkan kedekatan diri kepada Allah. Tiga, al-haqiqah adalah ketika seseorang telah mendapatkan karunia memandang Allah dan Allah dengan mata hatinya. Atau dapat dikatakan bahwa asyariah adalah untuk memperbaiki dhawahir, anggota wahir. At-thariqah adalah untuk memperbaiki dhamair, anggota batin atau hati. Al-haqiqah adalah untuk memperbaiki syara'ir, jamak saka siri ruh, siri ruh atau arwah, atau bisa disebut batinul qalbi. Batinul qalbi jerone ati. Niki sebutan-sebutan para bapak, para ibu. Amal le amal syariat atau amal Islam niku amal sing dikerjakno nganggo gawe lahir. Amal yang dikerjakan dengan anggota lahir. Pilar-pilarnya ada lima. Nalika malaikat Jibril alaihissalam suwan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi pinuju lenggah-lenggah sareng-sareng kali sahabat, termasuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sing nyeritakan hadis niki. Tiba-tiba enten tiang jaler lambine banger putihe, rambute banget irenge. Di nalika rawuh langsung dengkule ditempelno ambek dengkule Rasulullah. Terus dua, astane ngalih astane dideleh dhuwure pupune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustawuh ya Muhammad, coba ceritakan kepadaku tentang Islam. Dan Nabi dawuh nek dicara Jawa'no Islam iku siji nyekseni setuhune ora ana pangeran kejaba mung Allah. Lan setuhune Muhammad iku utusane. Tengguri onten basa rate antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Wa tuqimash shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahajju wa tahujjul wa tahujjal baita ini statok ta'ilahi sabila. Jadi dawuh Islam iku siji nyekseni ora ana pangeran kejaba mung Allah lan Nabi Muhammad utusane. Nomor loro mendirikan sholat. Nomor telu memberikan zakat. Nomor papat poso Ramadan. nemlimo haji maring Baitullah lamun wis kuwasa. Bapak niki amalan Islam pilar-pilar enten limo. Tapi amalan ini kuatah. Di seumpamanya agamaku digambar no kaya omah. Niku pilar-pilar enten gansal. Sing sitok niku soko guru. Soko guru ini rupa sholat. Para bapak, soko guru. Nek sholat niki sampai ora dilakoni, kabeh ora diterima. Syahadat ora bakal diterima nek orang lakoni sholat. Zakat ora bakal diterima nek orang lakoni sholat. Poso ora bakal diterima nek orang lakoni sholat. Begitu pula haji boten badhe diterima nek boten sholat. Niki namung pilar-pilar. Namung soko-soko cagak-cagak. Kuatnya amalan Islam niki kuatah. Boten namung zakat tok, tapi ana sing sunat jenenge sedekah. Sing sunat amal wakaf. Ana sing sunat amal jariah. Niki sing ngetokno bondo. Lah sing enten malih haji, haji sunat, umroh sunat ya enten. Niki ugi amalan Islam. Semono ko salat mboten namung limo niku tok. Salat niki enten sholat sunat, enten sholat fardu. Niki limo niku namung pilar-pilar, cagak-cagak. Sedoyo amalan-amalan Islam sing dilakoni kalian anggota lahir jenenge es utawa disebut amal syariah. Ini termasuk maca Quran, termasuk zikrullah. Ini nggih amal-amal Islam. Ndi-ndi sing dilakoni gauto lahir. Dilakoni kalih mripat delok Ka'bah. Niki nggih amal. Para bapak delok Ka'bah niku amal Islam. Niku ganjarane gedhe. Delok Al-Qur'an niku nggih amalan Islam. Niku ganjarane nggih gedhe. Amalan Islam, amalan syariah iku tujuane napa? Tujuane mengharapkan imbalan. Imbalan selamat dunia, selamat akhirat. Puncaknya jauh dari neraka masuk surga. Iki jenenge ibadah. Di amalan Islam niki jenenge ibadah. Para bapak, sing penting kita sumerapi. Upamane wong iku nglakoni salat ning ora zakat badal wis kewajiban zakat. Bisakah salatnya diterima? Mboten saged. Semono kok diwali ana wong zakate mempeng, zakate beres ning ora salat. Apa bisa zakatnya diterima? Mboten saged. Enten ayat 3. Para bapak niki nerangaken dua hal yang sepasang-sepasang. Iki nek dilakoni sitok liyane mboten dilakoni. Mboten badhe diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Tegese lakonono sholat lan luwehno zakat. Para ibu lan para bapak, supaya kula njenengan mboten sembrono. Mboten sembrono. Siji diperintah nglakoni salat, loro diperintah nuwehno zakat. Piwongku salate beres. Tambah jamaah yo beres. Sampai duha yo dilakoni. Sholat lel yo dilakoni, tapi zakat orang. Si enten mboten si mboten zakat. Menurut bapak, zakat harus. Ini ku sepasang-sepasang. Sholati dilakoni ning zakat orang. Orang bakal diterima. Aqim sholat wa'atul zakah. Pun rasa delok wong digrayahi awake dhewe-dhewe. Kapan wis nandur pari, wis wayahe panen, ana sakti sak zakat enggak? Utawa duwe dagangan. Dagangan nek diitung wis ana sak nisab. Ora bapak, dagangan niku kudu diitung kabeh. Wis akhir tahun diitung kabeh. Sabun sing durung laku ana pira? Sandal sing durung laku ana pira? Lambine ana pira? Celanane ana pira? Iki ditotal kabeh ditambah uang cash. Iki ana sak nisab apa? Wisono sak nisab kudu dizakati 2.5%. Wangil yai yo sedageng karo wong suangil. Nggih. Nggih sing berat niku nggih toko kelontongan, sing macem-macem ditungi dome jek ana pirang pak. Kapur baru si ana pira. Iku kuwi didata kabeh. Didata kabeh jumlahe ana pira. Iki nek dikurs harga ada berapa, ditambah uang cash ada berapa. Iki dizakati aja sampai ora. Bapak ibu lan para bapak, salati mempeng tapi zakat ora gak akan diterima. Di sampai niku pasti akan ada bahaya kebangkrutan mesti nih. Pokoknya Nabi dawuh, gawe kanya Nabi bondo zakat iku ngurusak harta. Pamane kulon jenengan kagungan duwe dititip noneng bank dadi rekening. Niki sampun berputar 1 tahun. Niki kudu dizakati. Pamane 1 juta. 1 juta ku zakate pinten, Pak? Zakate 2.5 juta. Iki jenenge zakat. Iki nek campur ambek duit sing 1 juta. 2.5 juta mestinya untuk zakat. Tapi ora dizakatno. Campur ambek 1 juta niku wau pasti ngerusak mboten ate mboten. Berko zakat ibarate koyok penyakit. Penyakit iku nek enten teng jerone awak ngerusak awak. Penyakit nopo mawon, nopo penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal. Iki nek manggon ning jerone awak pasti ngerusak kesehatan awak. Sementara ugi dhuwit zakat iki Duit zakat niki penyakit tokno iki tokno. Iki bagiane wong fakir miskin. Iki bagiane anak yatim. Iki bagiane sing berhak nampa zakat. Aja mbok simpen. Nek kapane sampe mboten diwehno pasti nanti akan ada kebangkrutan. Bangkrut niku modele macam-macam. Ana kalane usahane ambruk. Duka sebabe napa? Ana kalane mungkin kebakaran hangus habis. Ana kalane wonge kena penyakit stroke. Sampai ngentekne duit kanggo berobat. Mungkin anak indah kal kena narkoba ngentekno duit. Niku pasti. Nah ini zakat niku aja sampai sembrono. Aja sampai sembrono. Salat ora kena pisah ambek zakat. Kalau bapak gak terusin nomor loro. Ati Allah wa ati Rasul. Ta'ato sira kabeh maring Allah, ta'ato sira kabeh maring Rasulillah. Ning Gusti Allah ta'at ning teng Rasulillah mboten. Utowo diwalik dateng Rasulillah ta'at tapi dateng Allah mboten, ini juga tidak akan diterima oleh Allah. Sinomer telu anis kurli wali-wali day. Syukuro neng aku, Allah. Syukuro neng ibu bapak. Tegesi nopo dateng Gusti Allah ibadah yapi, tapi dateng wong tua ngelarak noati. Utung diwalik dateng wong tua, api, tapi dateng Gusti Allah mboten ibadah. Iki mboten berarti dipun terami. Diluruku sepasang-sepasang ora kena dipisah. Iji wau ati musholah wa atus zakat. Luru ati umoha wa ati ur rasul. Nomor telu anis kurli wali-wali day. Para bapak, ini termasuk amalan-amalan lahir. Amalan-amalan lahir. Ini para ibu dan para bapak, sak temene kapan dikanggu gulik swarga, ini ku jane mboten angel. Amalan kanggu gulik swarga, ini ku sak temene mboten angel. Singgare angel, ini ku penyakit itu. Penyakit. Kapan amal itu berkena penyakit, akhirnya sulit diterima kali Gusti Allah. Sing angan itu njogo penyakit ini. Para ibu dan para bapak, kula dengan amal teng dunya, itu untuk dipaneni besok tengah akhirat. Mulanya disebut ad-dunya majru'atul akhirah. Iku didawuhno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uki didawuhno kali Imam Ghazali ad-dunya majru'atul akhir. Dunya iku samae akhirat. Tinandur ning dunya besok panene ning akhirat niku nek nandur amal. Nek nandur pari neng donya panene ya neng donya. Para bapak ana sawah sawah subur. Nggih, bibite bibit unggul. Apa mesti panen? Burung mesti. Nggih. Sawah subur, bibite unggul. Apa mesti panen sing bagus? Durung mesti. Nggih. Para ibu lan para bapak, satu meneh bibitiku unggul. Nalika bisa bar gawe pinian, niku suwae. Ijo, lemu. Barang wisi tandur ning sawah, ternyata kena hama. Nopo hama macem-macem. Saniki lagi rame-rame ini teng TV Bojonegoro kena hama burung. Nggih. Mari wis wayahe wuh, nggih wayahe jebul bisa sepi kalih manung prit. Napa sida panen mboten? Mungkin parine mulai tukul sae akhire kena wereng ora sida panen. Apa maneh nggih kira-kira panen kurang sesasi kena banjir. Sida panen mboten? Para bapak sing jenenge wereng, jenenge banjir, jenenge hama. Niku nggih enten hamane amal niku enten. Amal syahadat, amal salat, amal zakat, amal poso, amal haji, amal sedekah, amal maca Quran, amal zikir. Niki nek kene hama nggih ora sida panen. Amale kuwata, la kok takabur. Sida panen mboten. Amale kuwata, la kok mboten ikhlas, riya. Niki penyakit saged panen mboten? Mboten saged. Para bapak, wamare tumpuk-tumpuk uapik kabeh, la kok dadi tukang ngrasani. Lha panen mboten? Nah niki kedah kita perhatosaken. Nek satu menit golek swarga niku mboten angel, nurut teori. Nek nurut teori iki mboten angel. Kok ora berhasil kene apa? Penyakiten. Mulane kula njenengan untuk mencapai tujuan kanggene wong syariat pengen slamet neraka mlebu swarga. Ojo gandulan amal. Gandulono fadole Allah. Gandulono rahmate Allah. Para ibu dan para bapak. Saat ini amal-amal syariat. Amal-amal Islam. Ngependetaken mawon nggih. Siji maca Quran. Maca Quran. Pengin pun katerangno derek. Dawuhe Mu'adz bin Jabal. Derek. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku tindak-tindak diderekaken kalih Mu'adz bin Jabal. Kalian sahabat-sahabat sanese. Wonten tengah-tengah perjalanan Mu'adz bin Jabal matur, "Ya Rasulullah, hadisna bi hadisin nantafi'u bihi." Ya Rasulullah, dengan dawuh, dengan cerita. Kalian cerita, kalian dawuh, ingkang saged kita ambil manfaat. Terus kanya Nabi dawuh, "Ola, idza aradtum aisas su'ada wa mautas syuhada wanajata yaumal hasri wazilla yaumal harri balhuda minad dolalah fa'adimu kiro atal Quran fa'innahu kalamur rahman fahisnun minas syaitan wa Sunda Pak. Kalamur Rahman wa hisun minas syaiton bil mizan. Kurang titik wali. Warujahan warujahanun fil mizan. Rujahanun fil mizan. Sing terakhir. Dawe kanjeng Nabi nek pancen sliramu kabeh kepingin uripe wong bejo. Kepingin mati syahid. Besok dinane kumpul selamat. Besok dinane panas oleh iup-iupe Allah. Oleh petunjuk saka kesesatannya. Sing langgeng, sing ajek maca Quran. Kono Quran iku dawe Rahman. Dadi benteng saka godaane setan. Dadi bobot ning timbangan. Di Quran. Jadi golek swarga niku liwat Quran sakit. Sing penting napa? Sing penting limo sing dadi cagak niki nggih mboten sampe ditinggal. Sadate kudu. Salate kudu. Zakate kudu. Posone kudu. Haji nek pancen waktune sampun nggih mampu kudu. Terus ditambahi Quran. Quran niku saged niku wau dawe kanjeng Nabi gunane siji nek pengen urip uripe wong sing bejo. Tapi sing bejo iku nggih untung terus. Masa dadi apa jenenge bejo. Nek mati saged mati syahid. Para bapak mati ini mati syahid. Besok ini masar selamat. Waktu ini panas. Wingane kotrakan jenengan. Besok bakale matahariku dicedekno namung sak mil. Sak mil itu pinten. Namung 1609 meter. Mbuh panasnya kaya apa. Niku mangke dapat naungan. Naungane Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Bapak, Quran. Niki ditemeni leh moco. Dawe kanya Nabi, moco Quran. Karena besok mu'anku teko ning dina kiamat, nulungi sing moco. Wong sing ali moco Quran, iku sebagai keluarga Allah dan pilihane Allah. Ibu Bapak, asalkan mboten kena penyakit. Mereka pirang-pirang ahli maca Quran kena penyakit. Nuwun sewu para bapak. Ana maca Quran wapi. Qiraate nggih sae, lagune sae. Hasil terus mengikuti lomba tujuannya ben menang. Tujuannya ben oleh hadiah. Tujuannya ben terkenal. Ini penyakit betul. Tujuannya ben menang. Tujuannya cek oleh hadiah. Tujuannya cek terkenal. Ini penyakit. Apa? Sum'ah. Terkenal itu sum'ah. Berbapak. Pengen oleh hadiah. Itu jenenge kepentingan dunia. Mulane para ibu lan para bapak santri-santri sing belajar Quran, ngapalno Quran. Wonten kudus mbaya arwane diharamkan ikut lomba. Mboten diparangkan ikut perlombaan. Sebab napa penyakite niki? Maca Quran niku masyaallah, ngono bapak. Tapi nek penyakiten Nggih sidone nggih. Mboten saged mencapai tujuan. Mulane Sesaha bin Abdillah At-Tustari dawuh, ojo pisan-pisan kekancan nemong tolong golongan. Ojo pisan-pisan kekancan wong sing tolong golongan. Nomor siji Al-Jababiroh, pemimpin utawa pejabat yang sombong. Pejabat yang sombong, diktator. Jangan sekali-kali berkawan dengan orang itu. Mergo kanca niki para bapak nulari. Nomor loro, wong sing hufat ahli maca Quran tapi istilahku mertambuh. Yeah. Mertambuh. Istilah mertambuh. Oleh maca Quran niku krono pengen dipuji. Yeah. Pengen terkenal. Nomor telu, ojo kekancan mbek wong ahli tasawuf sing ora ngerti hakikate tasawuf. Jenenge sufiyah. Al-Jahidin. Ahli tasawuf sing budu, sing ora ngerti hakikate tasawuf. Pirang-pirang tasawufku manggone ning ati. Rumangsane tasawufku ning pakaian. Nek wis mlebu thariqah bakiaan. Enten mboten? Biyenku sepaton sandalan praktis. Bareng wis toreko bakia. Sarunge setengah kentol. Rambene rusuh. Ora Bapak. Disangkano tasupiku. Dadi nek sarunge setengah kentol, bakia, rambene rusuh, yiku sufia. Tapi atine pancen blejet. Muring-muring tetep muring. Serakah dunia tetap serakah. Tamak tetap tamak. Iki mboten tasawuf. Tasawuf ku ning ati. Iki wong tasawuf niki para bapak sifat-sifat sing elek ditakno. Diganti sifat sing apik. Sing biyen takabur diganti ambek tawadhu. Sing beniku untuk muring-muringan diganti ambek sabar. Sing beniku khirsu serakah diganti ambek zuhud. Okay. Sing beniku sing jenenge tamak diganti ambek warok pirahi. Tuh niki jenenge tasawuf. Tasawufku ning akhlak. Okay. Di tasawufku sak benere akhlak ya akhlak iku tasawuf. Ya masa sandale batia. Sarunge setengah kentol. Lambene nglambi-klambi jubah. Nganggo serban tapi atine pancet. Sing takabur tetep takabur. Sing asale hudup tetep hudup. Sing asale jahil budu tetep budu. Lan sak teruse sifat-sifat sing jahat, sifat sing elek tetep ning jroning atine. Iku jenenge wong tasawuf sing ora ngerti hakikate tasawuf. Aja kekancan mbek wong telu iki. Lah para bapak niku jenenge kabeh kena penyakit. Nah, niki sing jenenge amal-amal lahir, amal syariat ku diusahakan ojo sampai kena penyakit. Amal syariat, karena syariat ku tujuane niku pengen selamat neraka, pengen mlebu swarga. Para ibu lan para bapak, Ini jenenge amal syariat, amal Islam. Aja nomor kali amal iman. Amal iman itu sing kerja apa sing kerja? Sing kerja ati. Thariqah niku sing kerja atine. Apa kapan mis thariqah syariat gak dilakoni? Tetep syariat iku mboten kena ditinggal, mboten kena. Nek wis ningkat ning ngene thariqah, di samping amal lahir ditambahi amale ati. Amale ati. Lo amale ati ini ku iman. Yeah. Iman ini ku nopo. Dawe malaikat Jibril teng Kanjeng Nabi dijawab. Percaya maring Allah. Antuk minabilahi. Antuk minabilahi. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Wa yaumil akhiri. Bil qadri khairihi wa syarihi minallah. Deku amal imanku dudu gunemane lisan sanes nggih. Cici kalian mau amal Islam, amal Islam iku penggaweane nggawa lahir. Kapane iman iku atine, sing kerja ku atine. Dudu tangane, dudu cangkeme. Duduk kupinge, duduk mripate, duduk. Nek kapane iman niku sing kerja atine. Sing tandang ku ati, percaya. Lha iki jenenge ati. Percaya eneke Gusti Allah. Percaya eneke mala ekat. Percaya eneke kitab-kitabe Allah. Percaya eneke Rasul. Percaya eneke dino akhir. Misalnya akhirat niku. Percaya takdiri Allah. Apik utawa elek saking Gusti Allah. Apa cukup ngunodok? Mboten. Mboten cukup. Jadi percaya Allah ono niku tok mboten cukup. Si enten kewajiban sane sih. Kang ini wong mukalaf. Mukalaf ku sapa? Wong sing balek, sing berakal, sing mus. Yeah. Wong sing wis balek, wong sing berakal, wong sing muslim. Iki jenenge mukalaf. Ya muslim tapi gendeng. Mboten kewajiban. Ya muslim tapi durung balik. Iki dereng kewajiban. Para bapak. Ya balik. Ya mbake. Ya balik. Ya muslim. Tapi gak duwe akal. Iki sanes mukal. Mukalah. Pemukalah niku kewajiban iman Allah ku mboten cukup Allah ana niku tok mboten cukup. Para bapak, nggih wajib sing dalane ngimane sifat rongbu. Sifat wajibe Allah 20, sifat muhale Allah 20, sifat menange siji. Iki kudu. Mboten cukup aku percaya Allah enek, ngoten tok mboten cukup. Dadi kudu percaya malih kalih sifat-sifat sing dene sifat 20 sing wajib, sifat 20 sing mohal, sifat menang siji berarti 41. Ditambahi sifat wajib Rasul 4, sifat muhali Rasul 4, sifat menangi Rasul 1, iki jenenge akoid seket. Tapi saman tulis alon-alon pompong isik dasar. Dipercaya maring Gusti Allah iku ya kudu percaya maring sipate Allah, sifat wajib sing jumlahe enten 20. Jumlahe 20 niku terbagi menjadi 4. Nomor 1 sifat nafsiyah. Nomor 2 sifat salbiyah. Nomor 3 sifat ma'ani. Nomor 4 sifat maknawiyah. Para bapak, tentang amalan Islam, ilmune ilmu fikih. Tentang amalan iman, ilmune ilmu tauhid. Tentang amalan ihsan, ilmune tasawuf. Dan ini monggo nggih kita rinci dhisik. Dipercaya sifat wajib Allah sing ana 20 sing dadi sing dibagi dadi 4 niku. Nomor 1 sifat nafsiyah. Iku namung setunggal wujud. Terus sifat salbiyah niki jumlahe enten gangsal. Siji kidam, luru bakok, telu mukhalafatuhu lil hawadisi, nomor 4 qiyamu binafsihi, nomor 5 wahdaniyah. Pun niki kula damel pokok-pokok mawon mboten kula rinci. Kidam artinya dahulu tanpa ada permulaannya. Dahulu tanpa ada permulaannya. Ya Allah kun takone wujudi mulai kapan mboten saged kawitane gak ono. Allah mulai kapan ono? Nah, niki mboten saged ditakoni mulai kapan ora ono kawitane. Nomor loro bakok langgeng tanpa pungkasan. Terus sampai kapan Allah entek? Mboten enten. Siji kalih barang anyar. Barang anyar, klojengku barang anyar. Barang anyarku barang sing asale ga ono dadi ono. Niki para bapak, ono kawitane, ono pungkasane. Kejaba perkara pitu sing ate kula sebut. Mukhalafatu lil hawadisi. Gampangane nerjemah tidak sama dengan makhluk mboten mawon. Tidak sama dengan makhluk. Allah ku mboten padha kali makhluk. Lan Allah ra kene ditakokno ya apa? Mboten saged. Rupane abang kok kuning lan niku ra makhluk. Allah neng dhuwur tah neng ngisor niku rak makhluk. Allah ku gembuk po atos niku rak makhluk. Wis ora padha kabeh. Nggih. Ora padha. Nek makhluk enten sirine, Allah gak ana sirine. Makhluk ana warnane, Allah gak ana warnane. Makhluk ana potongane, Allah gak ana potongane. Makhluk manggone ning ndi Allah ora manggon. Wis pokoke ora padha ambek makhluk. Lajeng kiamu binafsihi, artinya tidak membutuhkan yang lain. Jumeneng kelawan dati dhewe ku gak butuhno liyane. Wujud tanpa butuhno sing wujudno. Ana ora butuh panggunan. Ana ora butuh arah-arah. Allah ku gak ning ngarep, Allah gak ning mburi, Allah gak ning tengen, Allah gak ning kiwa. Mboten butuhno arah. Lajeng wahdaniyat niku siji. Siji sifate, siji date, siji penggaweane. Niku limo niku jenenge sifat salbiyah. Bapak-bapak mun ngoten mawon. Nek kondangane salbiyah iku piye mengke kejeron. Malah mboten paham. Lajeng sifat maani jumlahi enten pitu. Sifat maani siji kudrot. Maknane berkuasa. Nomor loro irodat. Maknane kerso. Kerso ku tegese punya kehendak. Nomor telu ilmu. Ilmu iku ngerti. Nomor papat hayat. Hayat iku hidup. Manjur sama nomor limo mendengar. Nomor enam basor melihat. Nomor pitu kalam. Berbicara. Ku mungkin hubungannya erat kalian thariqah. Masalah ilmu pamane. Allah ku ngerti. Jerone hati kita Allah ngerti. Lirian mata kita Allah ngerti. Gunemane hati kita Allah mendengar. Apa sing dadi krenteke mama kita Allah basor melihat. Niki mengki hubungane kalih thariqah. Lajeng nomor sekawan mau sifat maknawiyah jumlahin ten pitu. Iji kaunuhu qadiron. Allah itu zat yang berkuasa. Dua kaunuhu muridan. Allah itu yang berkehendak. Jika kaunuhu aliman, Allah itu yang mengerti. Empat kaunuhu hayyan, Allah itu yang hidup. Nomor lima kaunuhu samian, Allah itu yang mendengar. Nomor enam kaunuhu basiron, Allah itu yang melihat. Nomor pitu kaunu mutakaliman, Allah itu yang berbicara. Tapi menawi kita hitung nafsiyah situ salbiyah lima jumlahnya enam. Maani pitu enten enam kali pitu telulas. Maknawiyah pitu berarti kali dosa. Iku jenenge sifat rong puluh. Iki wajib bagi semua mukallaf wajib niki. Nekataken wajib mengetahui. Aja alah ngono e kok. Aja. Iki soalé kuningan kuwabe ku wajib mengetahui niki wajib. Para bapak. Dadi tiyang mukallafku sedoyo wajib nekatakan bahwa Allah niku gada sifat wajib. Di samping mengetahui sifat wajib Allah, dia mengetahui sifat muhale Allah. Sengen tendong kuluh kebalikannya niku wau. Terus yang menang niku siji. si pajai si Allah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin nggih. Mengerjakan apapun yang mungkin atau tidak mengerjakan. Melakukan apapun yang mungkin atau tidak melakukan. Mungkin Bapak-bapak makin hubungannya erat kali tasawuf. Niki ngenten pertanyaan. Pertanyaan, bolehkah kita percaya regu wekasan? Niki dibahas panjang niki. Nek rebo wekasan Gusti Allah nurunno balak 320.000 iki lho, bolehkah kita percaya? Para ibu lan para bapak biyen iku enten tiyang jange mboten gadah pengen haji tapi mboten saged-saged haji. Sampai direwangi poso, direwangi nggih riyadh. Lha akhire saking pingine setiap enten wong sing haji ku ngeterno. Sampai tekan Juanda yang Jawa Timur. Kalau bapak bareng tekan Juanda rekod yang ini ku ilang. Nggih. Mulih-mulih ku nggawa kambal, nggawa sajadah, nggawa sembarang, wis persis oleh-oleh wong haji. Padahal wong iki mboten budal haji, wingin niku geger niki. Geger radio kene mengatakan percaya itu syirik. Radio ini mengatakan percaya itu boleh, macam-macam. Bapak ana wong ora dikenal budal haji, tapi kok mulih ngakune dheweke haji nggowo oleh-oleh. Ngene iki dipercaya ku kene apa ora? Bapak. Niki termasuk sifat jais Allah. Sifat jais itu Allah melakukan apa yang mungkin bisa. Atau tidak melakukan juga bisa. Mungkin niku nopo Pak, mungkin nih. Mungkin ku barang ono yo iso, ora ono yo iso. Iki jenenge mungkin. Ono wong wedok duwe anak yo bisa, ora duwe anak yo jenenge mungkin. Itu Allah tuh boleh mengerjakannya tuh boleh. Itu sifat menangi Allah. Bro Bapak. Ono wong mbabarno. Kembar telu gancet kabeh. Niki mungkin betul. Utu mbabarno ora gancet telu. Mungkin betul. Mungkin kabeh. Barang mungkin. Barang mungkin itu kita boleh percaya, boleh waktu sifat jais Allah. Dan Allah nurni balak sampai 320.000 mungkin. Utama pasal bubekatan gak nurni balak ya mungkin. Ini jenenge barang mungkin. Jadi percaya sifat jais Allah itu boleh-boleh saja. Terus Bapak. Apa mau sampai digawe Gusti iso mabur ngono? Nun? Mungkin mboten. Kok upamane sampean mabur ngaku mabur wong sak jombang gak ngandel. Ana sing kandha sing percaya syirik, kowe dhewe sing syirik. Mugi sifat jaise Gusti Allah. Mulai bulan para bapak, pirang-pirang wali mabur itu pirang-pirang. Pirang-pirang wali melaku nduri banyu ya pirang-pirang. Niku sebabnya nopo? Sebabnya jenenge mukjizat, jenenge karomat, jenenge maunah, jenenge sihir. Iki berhubungan sampai sifat jaise Gusti Allah. Allah bisa kok. Gawe Allah ku bisa. Mulane niki kula panjenengan berusaha ikhtiar. Niku didawaken ya mungkin to Allah nurunno balak sing jumlahe sakmono. Lha upamane ku si takdir temurun apa bisa ditolak? Nek upamane panjenengan kok ditakdir Gusti Allah meneng bengi ku nglakoni niku amalan rebo wekasan, iku jenenge takdir bisa ditolak dengan takdir. Contohnya para bapak, hanya Nabi dawuh as-shadaqah tadfa'ul balak. Ini upamani wong wis takdir, wong itu besok jam sakmene, dino sakmene, wulan sakmene, tahun sakmene, bakal kena balak anu. Para bapak, kena ditolak apa ora? Lah kok dilelah wong iku ditakdir gelem sedekah, ngoten. Sadurunge tumurune balak mongku ditakdir sedekah ambek Gusti Allah. Padahal kan Nabi dawuh as-sadaqah tu tadfa'ul balak. Ini namanya takdir ditolak dengan takdir. Yamhullahu ma yasa wa yusbit wa indahu umul kitab. Walaupun takdir kuwi ditulis ning Allah Mahfud. Napa saged gagal takdir iki? Saged. Yamhullahu ma yasa wa yusbit. Allah tuh menghapus bisa, menetapkan juga bisa. Ma indahu umul kitab. Allah ku kagungan Allah Mahfud. Sing wis ditulis dihapus oleh Allah bisa, ditetapkan oleh Allah juga bisa. Kaya wong ditakdir bakal kena bilai, bilai ngene ngene. Akhire waktu ditakdir gelem sedekah. Iki jenenge takdir ditolak dengan takdir. Semantan ugi niki upamane Allah menakdir nurunaken balak 320.000 balak. Lajeng panjenengan ditakdir gelem lakoni salat patang rekaat ngoten. Tiap-tiap rekaati berfatiha moco inna atuna kal kausar beng itulas kulhu beng limo falak emas pisan-pisan tiap rekaatnya terus sak terusin niku amalan niku wau. Para ibu dan para bapak di panjang gihrame bolehkah kita percaya rekaatan? Boleh-boleh mawon. Yang kita percayai apa? Sifat jaise Gusti Allah. Kalau bapak itu jenenge sifat rong puluh. Saat ini sifat rong puluh swalike. Wujud swalike Adam. Adam artinya tiada. Nomor kali hudus baru. Baru itu asale gaono dadi ono itu jenenge baru. Iku kebalikane kidam. Nomor telu fana. Fana itu rusak utawa sirna. Iku kebalikane bakok. Bakok itu kekal tanpa penghabisan. Nomor papat, mumasalatu lil hawadisi, sama dengan makhluk, sama dengan makhluk. Iku swalike mukhalafatu lil hawadisi. Nomor lima, ihtiyaj. Ihtiyaj itu butuh kepada yang lain. Butuh kepada yang lain. Butuh yang mewujudkan, butuh tempat, butuh apa lagi yang lain. Swalike qiyamu binafsi. Nomor 6, ta'addud. Ta'addud itu berbilangan. Allah enggak satu. utawa yo satu tapi punya anggota. Satu tapi tersusun dari bagian-bagian. Iki mustahil, iki muhal. Allah duwe sirah, Allah duwe awak, Allah duwe sikil. Utawa Allah itu terdiri dari jisim. Karena jisim itu tersusun dari bagian-bagian. Bapak-bapak, niki jenenge berbilangan. Swalihe wahdaniyah. Wahdaniyah itu satu. Zatnya satu. Sifatnya satu. Perbuatannya satu. Tangane panjang. Ajeng nomor pitu ajus. Ajus niku swalihe kudrat. Nggih, artinya lemah. Lemah, tidak mampu. Nomor 8 karohah. Karohah itu terpaksa. Nggih. Allah ngelakoni napa-napa, gawe napa-napa, memutuskan napa-napa niki tidak dengan terpaksa. Nggih, tidak terpaksa dengan apapun. Niku swalike irodah. Nomor 9 jahil. Jaliku bodoh. Swalike ilmu. Nomor 11 somam. Somam itu tuli. Swalike sama. Nomor 12 ama. Ama itu buta. Swalike basor. Nomor 13 bakam. Bakam artinya bisu, bisu, swalihe kalam. Nomor 14, kaunuhu ajizan, Allah itu yang lemah, swalihe kaunu qadiran. 15, kaunuhu karihan, Allah itu yang terpaksa, swalihe kaunuhu muridan. 16 kaunuhu jahilan, Allah itu bodoh, swalihe kaunuhu aliman. 17 kaunuhu mayitan, Allah itu bisa mati, swalihe kaunuhu hayyan. 18 kaunuhu asomma, Allah itu tuli, swalihe kaunuhu samian. 19 kaunu akma, Allah itu buta, swalihe kaunuhu basiron. Banjur kaunuhu abkama, Allah itu bisu, bisu, swalihe kaunuhu mutakalliman. Bapak, sifat wajib 20, sifat muha 20, sifat jae situk, berarti 41. Kula bapak, ngajine kok ngono ae. Sing ngaji niki kula bapak ana sing jek 0. Ya mboten ana sing menengah, ana sing tingkat atas. Ana sing kiai, ana sing ustad, ana sing tidak, ana sing legi wae mlebu Islam. Ngutrangno kabeh niki maksud global-global. Lah jarene aki akoid 50. 50 niku sing 9, nggih, niki rasul. Para bapak percaya ning rasul niki mboten cukup. Allah pun duwe rasul ngono tok mboten cukup. Kula jenengan memuka ku wajib ngawerwi secara rinci rasul Allah ku sapa wae jumlahe ana pira. Niku wajib iki. Nek sampe ora weruh ya dosa jenenge wajib. Rasul itu percaya rasul niku enteng sing jenenge ijmali. Ijmali ku global, nggih. Terus mundi sebaliknya ku, aku menekatkan bahwa Allah punya Rasul yang banyak, yang tidak ada yang tahu secara pasti jumlahnya kecuali Allah. Iku jenenge global. Rasul Allah ku kuat, jumlahe piro gak ono sing ngerti. Nggih, kejaba mung Allah. Tapi yang wajib kita ketahui secara rinci ada 25. Enten selawe niki kudu roh niki. Sampai ditakoni Yusuf bin Yakub ku nabi apa dudu, rasul apa dudu, sanes iki dosa gedhe, Pak. Pamane ditakoni Adam ku rasul apa dudu, sanes iki Bapak, Bapak dosa gedhe. Padahal jenengan yosok arang-arang krungu jeneng Nabi Yusa, Nabi Yasa, Dulkifri. Niku jarang krungu. Nggih mboten. Kuwi sing syarat tafsir ku dadi tafsir iku jumlahe enek pira, selawe sapa wae iki kudu ngerti. Tapi mboten cukup aku percaya Allah, aku percaya Rasul, aku percaya malaikat. Ditakoni malaikat ku sapa wae? Ora ngerti. Dan iki jenenge imane, nggih, pilar-pilare iman ambruk. Pilare iman ambruk. Kuwi sampean catet nggih maksud secara global. Para ibu lan para bapak. Rasul iku sing wajib kita ketahui. Secara tafsil enten pinten, Pak? Enten 25. Nomor 1 Abdam. Nomor 2 Idris. Nomor 3 Nuh. Nomor 4 Hud. Nomor 5 Saleh. Nomor 6 Ibrahim. Nomor 7 Lut. Nomor 8 Ismail. Nomor 9 Ishak. Nomor 10 Yakub. Nomor 11 Yusuf. Nomor 12 Ayub. Nomor 13 Suaib. 14 Harun. 15 Musa. 16 Yasa nganggo ain. 17 Zulkifli. 18 Daud. 19 Sulaiman. 20 Ilyas. 21 Yunus. 22 Zakaria. 23 Yahya. 24 Isa. Salawe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kita wajib niku nggih, ngerteni niku wajib. Mboten cukup namung saya percaya Allah punya rasul ngoten tok, mboten cukup. Nek secara global, global niku saya percaya bahwa Allah punya Rasul yang banyak, tidak tahu jumlahnya secara pasti kecuali Allah. Tegese sak liyane selawe ku mboten wajib ngawerwi secara rin. wajib mengetahui hanya secara global. Allah duwe rasul akeh. Ora ngerti jumlahe kejaba mung Allah. Yang wajib diketahui secara rinci iki jumlahe pira. Salawe jenenge sapa wae sing kula sebut niku wau. Iku kudu harus mengerti. Nek mboten dosa. Meniki jenenge iman, iman maring rasul. Badane nyumerapi jumlah rasul sing wajib diketahui secara rinci, terus wajib ngawurwi sifat-sifate rasul. Sifat-sifate rasul. Sifate rasul sing wajib siji sidik. Wajib niki. Wajib itu artinya apa? Rasul itu pasti punya sifat sidik. Mustahil kalau tidak. Di tembung wajib werna loro, Pak. Niki monggo diperatosaken. Mukallaf wajib mengetahui. Iki wajib apa? Iki jenenge wajib syar'i. Wong mukallaf wajib mengetahui ini dan itu. Iki wajib apa? Wajib syar'i. Artinya kalau sampai dia ngerti ini dapat pahala. Tapi kalau tidak ngerti dapat dosa. Itu jenenge wajib syar'i. Iki nek ngerti oleh pahala. Tapi nek gak ngerti oleh dosa. Iku jenenge wajib syar'i. Dene Allah sifat wajibe ana 20 iki wajib apa? Wajib akli. Wajib akli itu artinya pasti ada, tidak mungkin tiada. Semono ku sifat wajibe rasul. Sifat wajibe rasul ana 4 iki pasti punya, tidak mungkin tidak punya. Nomor 1 asyidku. Maknane jujur. Jujur. Jujurku teman. Luru amanah. Amanah dapat dipercaya. Dapat dipercaya. 3 tablet. Menyampaikan risalah kepada umat. Menyampaikan risalah kepada umat. 4 fatonah, cerdas, iki wajib bagi rasul, wajib, artinya wajib, pasti ini dimiliki oleh rasul, tidak mungkin tidak dimiliki. Terus kebalikannya, sidik kebalikannya, kandib, bohong. Kemudian kebalikannya amanah, khianat. Khianat itu cidro. Cidro nyeleweng. Makanya rasul itu tidak pernah melakukan dosa, enggak pernah. Karena punya sifat apa? Amanah. Kemudian kitman kebalikannya tablik. Menyembunyikan risalah terhadap umat. Ono barang sing saka Gusti Allah disimpen-simpen itu enggak mungkin ya. Kemudian nomor 4 baladah. Baladah itu apa ya bodoh, apa baladah itu apa jenenge gak cerdas itu. Artinya tidak cerdas baladah. Fatonah cerdas itu kebalikannya. Berbapak sifat wenangi rasul siji. Apa sifat wenangi rasul? Rasul itu adalah mempunyai sifat jais. 1. Apa sifat jais? Rasul itu mungkin ya, memek sifat basariyah. sifat bahasaku sifat menungso yang tidak mengurangi derajat kerasulan. Kenapa? Contohnya rasulku ya bisa sakit. Rasulku nggih sifat basaria sing ora ndadekno cacate rasul. Nek gendeng ora. Mergo nek gendengku ndadekno cacate rasul. Mane rasul iku nggih enten sing sakit barang kaya Nabi Ayub. Iku jenenge sifat basaria, sifat manungsa tapi sing ora sampe ndadekno sudane derajat kerasulan. Rasul dosa bisa enggak? Mboten. Sebabnya rasul gadah sifat amanah. Rasul, para bapak. Lali bisa enggak rasul? Niku tafsil. Nek lali dari sifat basyariah rasul mungkin. Tapi nek lali tentang kerasulan mboten mungkin. Mboten mungkin. Nek rasul niku lali, lali ku sifat basariae. Mboten lali tentang wahyu mboten. Kaya contohnya kaya Nabi nate sholat duhur, lagi rong rekat, munsa, salam. Mboten. Hari ditakono ya rasul, iki terjadi supe nopo kosor. Ya Nabi dawuh kedua-duanya tidak. Kedua-duanya tidak. Niku yo kosor, yo lali. Niki mboten. Tapi nek salah satu iya. Salah satu niku tegese supe. Kenapa rasul dibuat lupa? Niku kanggo tuntunan umat. Besok nek ana umat nglakone koyok ngene, piye carane penyelesaiane? Niku kanggo contoh. Berbapak niki nembe kalih sing kula terangaken. Masalah iman, siji iman billah, meloro iman bir rasul. Dereng iman kitabe Allah, iman malaikate Allah, iman dino akhir, iman takdir, niki tasih dereng. Para bapak, kenapa dirinci diterangno? Iki wajib mengetahui. Nane pompong sekawitan, mulurinci. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariq hati minal fitah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna na fi tariqatihim wa mu'afatim minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilahi walatun silihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilahi walatun silihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi falatun silihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.